pesantren ku keren jadi semboyankan. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Ho ayo mondo, ayo mondo, tantangkan bahwa kami santri Nusantara. Santri untuk negeri, ayo mondo, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Ayo mondo, ayo mondo, bekti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional, ayo mondo, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, bangkalah menjadi santri Nusantara. Oh, ayo mondo, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Nusantara, ayo mondo, ayo mondo, bekti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional, ayo mondo, pesantren Nusantara.